Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun anda berada, pada hari ini kita akan kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dan akan kita bahas hari ini adalah ayat ke-26 dari surat Maryam yang berisi tentang hiburan Allah atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk Maryam agar dia menenangkan dirinya dan bergembira dengan menyambut kelahiran dari sang anak yang selama ini mungkin tidak terlalu diharapkannya karena memang merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi waqarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya saya telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Kasih. Maka saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Para pendengar rahimakumullah, ayat kemudian terus memberikan gambaran rentetan kisah selanjutnya yang terjadi ketika Maryam dalam kondisi yang lemah kemudian menggoyang pohon kurma itu sehingga akhirnya kurma itu berjatuhan. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-26 ini mengatakan, fakuli washrabi, makan dan minumlah engkau wahai Maryam. Di dalam kehidupan ini suatu hal yang menyenangkan adalah ketika kita bisa menikmati makan dan minum. Di dalam kehidupan ini pada satu hal yang sangat kita butuhkan adalah untuk makan dan minum. Jadi makan minum itu adalah merupakan suatu kesenangan yang tiada tiara. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, man asbaha fi yaumai, barang siapa yang menyambut paginya dia punya walau kutu fi yaumihi, dia punya makanan yang bisa dia makan pada hari itu, ya, kemudian badannya sehat, maka seakan-akan dia sudah menguasai dunia, memiliki dunia beserta dengan segala isinya. Ya, ketika seorang manusia punya makanan yang akan dimakan, itu sungguh merupakan suatu hal yang begitu sangat nikmat sekali. Makanya di dalam Al-Quran kita bisa menemukan selalu Allah memakai kata kulu washrabu, ya, menggambarkan tentang kondisi di surga yang begitu sangat indah. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, ayo silahkan nikmati makan dan minuman dengan penuh hani'an, rasa enak, rasa lezat, rasa gembira atas segala apa yang sudah kamu lakukan selama ini, ya. Kemudian di dalam keterangan ayat lain juga kita bisa menemukan tentang perintah untuk makan, kulu washrabu wala tusrifu. Kalau ingin menikmati makanan itu, kehidupan ini, maka makan dan minumlah, tapi jangan sampai engkau berlebih-lebihan dari mengkonsumsi makanan dan minuman itu. Karena sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perut ini terdiri atas 3 bagian, ya, sulusu li ta'amihi wasulusu li syarabihi wasulusu li nafasihi. Kalau ingin bahagia dalam kehidupan ini, ya, 3 bagian di dalam perut yang harus disempurnakan. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 juga untuk napas. Jadi menarik sekali, fakuli washrabi, makan dan minumlah wahai Maryam, bersenang-senanglah, lupakan segala penderitaan yang pernah engkau rasakan, berbagai kesulitan yang engkau rasakan lupakanlah. Ya, ayat ini juga merupakan lompatan kisah karena digambarkan di dalam ayat ini bahwa ternyata persalinan yang dilakukan oleh Siti Maryam sudah selesai. Nabi Isa alaihissalam sudah terlahir keluar dan ini ditampakkan dari keterangan firman Allah, ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman. Kalau jumpa dengan orang dan menanyakan tentang anakmu ini, maka diamlah, dan katakan bahwasanya saya sudah bernazar untuk tidak berbicara kepada orang lain. Jadi menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk kembali menghibur Siti Maryam dalam kondisinya yang begitu sangat sulit, Allah mengatakan fakuli washrabi, makan dan minum, wakari ainan, tenangkan jiwamu, tenangkan hatimu, tidak usah gundah gulana. Karena semua ini yang menghendakinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 26 ini sebagaimana telah dibacakan dan telah dijabarkan oleh Ustaz Perdana, dapat kita ambil pelajaran ada 3 hal yang ingin disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Maryam. Yang pertama fakuli, yang kedua wasrobi, yang ketiga waqri aina. Fakuli, makanlah, karena jelas ada sebelumnya kurma di ayat 25. Wasrobi, minumlah, karena jelas sebelumnya ada anak sungai di ayat 24. Sungguh sangat sistematis. Bagaimana suruh makan dan minum? Allah telah memaparkan persediaan makan dan minum itu. Makan buah kurma cukup, tidak harus memakan yang lain, karena memang Maryam pada waktu itu berada di pengasingan. Dia berada di kebun kurma yang ada air mengalir di situ dengan kondisi yang sangat hijau, yang sangat menyenangkan. Ini adalah kebutuhan roh, ini kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Lebih penting dari itu ada kebutuhan yang ketiga, waqri aina. Tenangkan hatimu, damaikan dirimu, sejahterakan jiwamu. Ini adalah kebahagiaan rohani. Jadi tercukupnya makan dan minum kata Ustaz Perdana itu adalah kebahagiaan jasmani, senang dan bahagia itu adalah kebahagiaan rohani. Jadi di sini sangat tercakup kebutuhan rohaninya dapat, kebutuhan jasmaninya dapat. Waqri aina, tenangkanlah hatimu. Kenapa? Karena Maryam pada waktu itu bersama seorang baby, seorang anak yang bernama Isa Al-Masih. Seorang ibu kalau menyambut anaknya tidak dengan senang hati, anak itu merasa, walaupun dia masih berstatus bayi. Maka apapun yang terjadi pada diri Maryam, Maryam tidak boleh menampakkan kesedihan di hadapan babynya. Dia harus berprinsip, I love my baby, saya cinta kepada anak saya, saya cinta kepada Isa, saya cinta kepada anak generasi penerus saya. Dan pada waktu yang bersamaan, walaupun tidak dipersiapkan sebelumnya, tapi kronologis cerita sudah ada jauh-jauh hari, maka Maryam pun harus berani menyatakan, I am mom. Sekarang saya bukan lagi remaja, saya adalah seorang ibu dari anak saya yang baru lahir. Waqri aina, inilah makna teguhkan jiwamu, senangkan dirimu. Karena apa? Karena banyak ibu muda yang tidak siap menjadi ibu. Dan ini malapetaka pertama dalam rumah tangga. Baik anaknya diinginkan atau anaknya tidak diinginkan, karena terkadang kesibukan sehingga begitu anak lahir dia merasakan ini adalah beban bagi rumah tangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada ibu-ibu muda, ayah-ayah muda, waqri aina. Waja'al apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami penyejuk mata. Bagaimana anak yang tidak berdosa kita lampiaskan kemarahan kepadanya, benci kita kepada bayi yang baru kita lahirkan. Maka di sini Allah mengatakan waqri aina, jadikanlah hatimu damai saat kamu melihat bayimu, jadikanlah ketenangan ketika kamu bersama dengannya, jadikanlah ketika dia kamu mendekapnya itu adalah saat-saat terindah. Waqri aina, inilah pelajaran penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan satu kisah, tetapi di sana banyak sekali inspirasi yang memberi pencerahan, motivasi kepada siapa saja yang ingin menggali di dalamnya. Yang keempat juga ada pesan penting di sini, fa imma taryanna minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahman lirrahmani soma. Kenapa ada kata-kata lirrahman? Karena pada waktu itu Maryam telah normal spiritualnya. Apapun yang terjadi, ini adalah wujud dari kasih sayang Allah. Ini adalah wujud dari cinta Allah. Saat Allah mencintai saya, tiada kata kecuali mencintai anak, mencintai sesama. Ketika sesama tidak bisa menerima keberadaan saya tidak harus marah mengantisipasinya. Cukuplah saya berdiam, karena banyak hal manusia itu memusuhi kebaikan yang telah kita sebarkan. Ini adalah prinsip dasar juga, bahwa bersama Allah, bersama dengan kebaikan. Jika manusia tidak bisa menerima keberadaan kita yang dekat dengan Allah, maka nazartu lirrahmani shauma, no comment adalah satu alternatif jawaban. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Salah satu hal yang juga penting sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, di dalam keterangan ayat ini kita diberikan satu informasi dari Allah, cara atau tips bagaimana cara menghadapi orang lain pada saat mereka berusaha untuk mencemoohkan, mencaci, menuduh yang tidak-tidak, yaitu dengan cara lebih banyak diam, tidak usah terlalu banyak klarifikasi atau memberikan komentar-komentar yang mungkin hanya akan semakin menyudutkan kita. Kenapa diam itu adalah suatu hal jalan yang paling baik, ya, termasuk salah satu alternatifnya, karena memang dengan diam akan membuat orang lain pada sebenarnya itu semakin reaksi yang akan diberikan oleh orang lain itu akan semakin berkurang. Sebagaimana di dalam keterangan sebelumnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi sudah memberikan penjelasan bahwa terjadinya perkelahian, terjadinya tindakan tidak baik itu antara kedua belah pihak karena ada dari pihak lain itu yang memberikan reaksi atau respon terhadap orang lain. Kalau tidak diberikan reaksi, kalau tidak diberikan respon, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada orang yang memarahi kita dan kemudian kita balas dengan memarahinya, maka kemungkinan besar akan terjadi pergumulan, akan terjadi baku hantam. Tapi kalau yang dimarahi diam saja, maka pada akhirnya yang memarahi ini akan capek sendiri karena tidak ada respon dari orang lain. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Oleh karena itu, ini satu tips yang terbaik yang bisa kita ikuti. Pada saat kita menghadapi persoalan, maka jangan berikan reaksi kalau ternyata itu memang suatu hal yang benar, yang kita anggap, yang kita yakini sebagai suatu hal yang benar. Insya Allah persoalan tidak akan semakin panjang, sebagaimana tergambar dalam kisah Maryam, bahwa falan ukallimal yauma insiya, cukup aku tidak perlu berbicara sama orang lain karena segala sesuatunya adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.